sadari semua yang telah diberi takkan berarti jika kita tak peduli. Aku tak sama denganmu, kamu tak sama denganku. Kita semua tak harus sama. Sejarah tertulis dengan darah dan doa demi Ibu Pertiwi. Jadi bangsa yang mulia, ini tanah airku, ini tanah airmu. Kita harus tetap bersatu. Bebas Jaya.